menuduhku telah bersekutu dengan setan, menyangka apa yang ku miliki aku dapat dari dusta. Engkau mulai kasakusuk bergunjing ke sana sini, melilitkan isu di leherku, mengipaskan suasana panas. Entah apa yang harus ku jelaskan, aku enggan bicara. Yang penting suara dalam jiwaku adalah kebenaran. Biarpun hanya Tuhan yang mendengar. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Kau pasti menduga-duga aku telan yang bukan milikku. Coba buka catatan di langit, di sana aku simpan kebenaran. Entah apa yang harus ku jelaskan, aku enggan bicara. Yang penting suara dalam jiwaku adalah kebenaran. Biarpun hanya Tuhan yang mendengar. Du du du du du du du du du du. Ho ho ho ho ho ho. Du du du du du du du du du du du. Ho ho ho. Semua hanya Yesus.